Apakah pasar beranda boleh dibekam? Saran saya tidak. Saran saya tidak. Ya, kalau beranda sebaiknya jangan dibekam. Ya. Apakah ibu hamil dan orang haid? Ibu hamil sudah jelaskan tadi ya. Lihat mudaratnya dan lihat apakah Anda mempunyai kapasitas untuk menangani kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar perkiraan. Orang haid boleh dibekam nggak? Tidak ada dalil secara mutlak yang melarang setahu saya. Jadi kalau mau dibekam, bekam saja tidak masalah. Tapi saran saya sih kalau lagi haid, biar aja haidnya selesai dulu. Karena memang haid itu akan muncul nanti premenstrual syndrome atau saat lagi haidnya pun dia akan muncul masalah imbalance hormon, pegel-pegel, bla bla bla segala macam. Jadi tidak efektif menurut saya kalau dibekam juga, diselesaikan dulu haidnya. Ya. Apakah anak kecil boleh dibekam? Kalau saya pribadi tidak terlalu menyarankan kalau saya. Kenapa? Anak kecil itu lebih sensitif dengan perbaikan pola makan dan herbal. Sebab nyampahnya dia sama kita banyakkan kita. Jadi bekam itu untuk anak kecil boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau saya lebih sarankan perbaiki pola makan. Karena anak kecil kalau sakit itu berarti ada makanan yang salah tuh. Ya. Karena mereka anak-anak yang riang gembira, udah riang gembira bahagia tiba-tiba sakit, kemungkinan ada dari makanan. Kalau kita kan jarang riang gembiranya. Buktinya apa? Senyum aja susah. Nah, coba praktekin tuh. Saya pernah tulis di akun saya itu senyum selama 30 detik. Senyum selama 30 detik. Jadi senyum. Itu. Ternyata ajib loh hasilnya. Kita jadi senyum-senyum sendiri. Maksudnya memang mungkin dosis senyum kita yang kurang selama ini. Ya. Ibarat kata tuh radikal bebasnya banyak tapi senyumnya dikit gitu kan. Makanya harus dibiasakan senyum. Saya sering senyum akhir-akhir ini. Kalau kata dokter Agus itu kan senyum sendiri pas senyum sama orang lain efeknya sama. Jadi Anda senyum sendiri juga efeknya bagus. Kalau sama orang juga senyum aja. 30 detik.